Kelasnya guru muda kelasku Zira namamu asli cangkokan Jawa. Busana biasa saja rapi kau punya pinggang. Tahi lalatmu genit ngakrik di jidat. Goda batinku kilik kitik imanku. Pantatmu aduhan bagai salak raksasa. Merah bibirmu bukan polesan pabrik. Mulus kulitmu tak perlu lagi ke salon. Betismu bukan main. Indah bapak diuntik. Tidur pun aku tak nyenyak sebelum aku sebutkan namamu. Guru Zira Bonimonto. Rasanya ingin punya bang tuk terakhir engkau seorang. Impianku Guru Zira Bonimonto. Baru melihat kaki ibu melangkah. Hati di dalam tak jujur mirip beduk. Apalagi hehehe takkan kuat ku berdiri. Zira guruku ibu manis Superman. Berilah les privat agar otakku paten. Hadiahku tas plastik boleh pesan di butik.